Mitra Bisnis, akhir tahun 2011 semakin dekat. Butuh persiapan yang jauh lebih matang untuk menghadapi tahun 2012 yang menurut banyak pihak jauh lebih bergejolak. Untuk mengetahui prediksi garis besar mengenai kondisi ekonomi dan politik Indonesia, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, secara garis besar, seperti apa Bapak melihat kondisi ekonomi dan politik Indonesia di tahun depan? Ekonomi, politik, jadi gini, kalau politik suhu udah pasti naik karena ini sudah tahap awal dari persiapan untuk 2014. Dan partai-partai mulai bergerak dengan dua arah sekaligus. Satu, ngumpulin logistik lebih banyak lagi gitu dan mulai mengeluarkan logistik untuk pertarungan awal. Khusus untuk Jakarta, itu akan ditambah dengan pemilihan gubernur, pilkada. Pilkada itu jadwal semula kan September. September jadwal baru digeser ke Juli. Jadi, atau malah puasa Agustus. Kalau Juli artinya akan tumpang tindih dengan kerentanan ekonomi, sosial ekonomi, dan menurunnya ketahanan sosial ekonomi karena tahun ajaran baru nanti, bulan Juli itu. Jadi, money politics akan marak, gitu, karena itu satu-satunya peluang masyarakat untuk cari duit, gitu kan, dengan cepat, gitu. Di satu sisi, orang butuh duit dengan cara seperti itu, jadi situasi di lapangan keamanannya sangat tidak kondusif karena orang bentrok. Yang kedua, itu akan berkaitan dengan ekonomi. Kalau kita lihat sampai akhir 2011 ini, dampak dari krisis zona euro dan krisis di Amerika itu tidak begitu terasa. Ya terasa sih, tapi kan tidak begitu signifikan untuk Indonesia. Yang lebih berat adalah CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Kenapa? Luberan dari liberalisasi perdagangan di bawah kerangka WTO antara ASEAN khususnya Indonesia dengan China. Ini sudah dampaknya sudah konkret. UKM sekarang sudah sektor bukan hanya manufaktur, tekstil dan sebagainya, tapi juga sudah masuk ke pertanian, ke agro. Ini kan keluhan sudah dari mana-mana sekarang, 70%, 60-70% buah dan produk-produk agro itu sudah asalnya dari China gitu. Nah, Thailand saya kira masih agak lama ya untuk pulih dari banjir ini. Sampai hari ini pun masih belum bisa diperkirakan selesainya kapan, diperkirakan mungkin akhir Desember. Ini masih mengalami kesulitan mereka. Artinya apa? Produk-produk agro yang tadinya diserbu dari Thailand itu sudah pasti akan terpotong banyak sekali dan kekosongan itu diisi oleh China. Dampaknya bagi Indonesia apa? Sekarang kentang sudah jungkir balik, petaninya udah ngeluh. Sekarang tebu ngeluh. Karena tebu ini kan kalau kita lihat sektor-sektor agro seperti gula, China memang tidak memproduksi gula dalam luberan banyak. Brazil sudah tidak membanjiri lagi pasar gelap perdagangan internasional yang masuk ke Indonesia atau gula murah hasil dumping karena banyak sekali pabrik gula mereka dikonversi untuk produksi etanol di sana gitu. Tetapi masih ada Australia, masih ada India gitu. Thailand saya kira juga agak sulit. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Wendy Lim.